Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa hadir di majlis ini, majlis ilmi yang insyaallah kita membahas labas cukup. Alhamdulillah. Yang insyaallah kita membahas berbagai perkara dalam agama Islam ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan salah satunya pada malam hari ini, dan insya Allah sebagaimana disebutkan oleh para panitia, insya Allah akan dibahas dalam membahas kitab Umdatul Ahkam pada minggu yang pertama dan ketiga, dan pada minggu kedua dan keempat insya Allah akan membahas kitab Al-Usulul Salasah. Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab yang membahas tentang masalah fikih, yang di sana penulisnya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Nah, beliau menyebutkan, ya, Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan berbagai permasalahan fiqih, dimulai dari masalah at-taharah, bersuci, ya, dengan menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun di sana ada beberapa hadis yang di luar Sahih Bukhari dan Muslim, sedikit sekali jumlahnya. Mayoritasnya beliau menyebutkan hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga dalam permasalahan ini memang kitab ini menjadi umdah, artinya sebagai sandaran, karena hadis-hadis yang dikeluarkan oleh beliau adalah hadis-hadis yang jelas, naam, kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sehingga mudah bagi kita, tidak sukar untuk kemudian menghukumi dahulu bagaimana keadaan hadis tersebut, naam, karena hadis-hadis yang beliau sebutkan terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim. Adapun yang kita baca, kitab ini diawali oleh, dengan kitab Thaharah. Tetapi ana melihat karena sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, akhirnya ana memulai membaca kitab ini dari kitab Siam. Ya. Karena mudah-mudahan sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang kurang dari satu bulan lagi, insya Allah. Nah, kita langsung saja membaca kitab ini. Qala Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, Kitabus Siyam. As-Siyam fi lugha al-imsak anisyai. Makna asyam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Ini menurut bahasa. Adapun menurut syariat, al-imsaku anil aqli wasyarab wasair muftirat. Menahan diri dari makan, minum dan segala perkara yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri asani ila ghurubi syams. Mulai dari fajar asani, fajar yang kedua, karena fajar fajron, ada dua fajar, ya. Fajar awal dan fajar sani, atau fajar kazib dan fajar sodi. Fajar kazib, ya, adalah fajar yang di sana belum masuk waktu subuh, ya. Arti untuk sholat subuh belum masuk. Adapun yang masuk dengan fajar sani adalah fajar di mana telah masuk waktu subuh, salat subuh. Ila ghurubi syams, sampai matahari tenggelam. Ini sampai masuknya waktu maghrib. Naam. Ta'abudan lillahi azza wajalla, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang yang menahan dirinya, ya, tidak makan, tidak minum. Tetapi mereka melakukan itu bukan dalam rangka ta'abudan lillah, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang akan dioperasi misalkan, atau di ronsen. Terkadang dokter menyuruh mereka berpuasa. Dan tanda kutip berpuasa. Walaupun tidak makan, tidak minum, mereka tidak dikatakan asyam inda syariat, menurut syariat. Ya. Kenapa? Karena tidak ada niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting mana ta'abudan lillahi, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menahan dari perkara yang membatalkan, tetapi harus juga disertai niat. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa itu kepada seluruh umat. Ini sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan atas kalian asyam sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adapun dalam proses diwajibkannya saum pada umat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya secara bertahap. Pertama adalah faujab asyam ala takhyir. Allah Subhanahu wa taala wajibkan saum dengan pilihan. Bainahu wa baina ta'am, antara apakah dia memilih berpuasa ataukah memberi makan orang miskin. Awal diwajibkannya saum. Turun ayat kewajiban berpuasa, tapi secara prakteknya dipilih. Mau memberi makan atau saum. Yang utama saum, berpuasa. Nah. Kemudian setelah itu baru diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Bagi orang yang tidak memiliki uzur untuk berbuka. Warakhosulil marid wal musafir fil fitr, dan diberikan rukhsah untuk orang yang sakit dan orang yang sedang safar, untuk mereka boleh berbuka ala ayak dia iddatan minal ayami ukhur bada zawali udrihima, dengan nanti mengganti dari puasa yang mereka tinggalkan di waktu atau setelah hilangnya uzur, yaitu setelah tidak sakit atau setelah selesai safar. Ini sedikit mukadimah tentang masalah asyam. Kita masuk al hadisul awal. Hadis pertama dalam kitab asyam. Qala al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan, ini berpuasa Ramadan, dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun, kecuali seseorang yang dia terbiasa berpuasa, ya, memang terbiasa berpuasa fal yasumhu, maka boleh dia untuk berpuasa. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini disebutkan penjelasan dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para syurah pensyarah hadis ini yang membahas kitab ini, banyak sekali syurahnya, di antaranya Ibnu Daqiqil Ain dengan kitab Al-Ihkamul Ahkam, kemudian juga Taisirul Alam oleh Syekh Al-Basam rahimahullah taala, dan juga kitab 6 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, yaitu dalam kitab Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam. Maudul hadis, pembahasan hadis ini adalah tentang hukmu sabki Ramadan bisaum, hukum mendahului bulan Ramadan dengan melakukan saum sehari atau dua hari. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu, maknanya adalah la tusbiqu, janganlah kalian mendahului Ramadan, janganlah kalian mendahului Ramadan. Ramadan adalah bulan antara bulan Syaban dan bulan Syawal. Kenapa dikatakan Ramadan? Kata para ulama, dikatakan atau dinamakan bulan Ramadan li syiddati ramdha fihi, karena begitu panas, panasnya bulan tersebut. Ini ketika seseorang tidak makan, tidak minum, yang mereka rasakan adalah rasa panas untuk tubuh. Sehingga dikatakan Ramadan. La tuqaddimu Ramadan bisaumin bisaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum satu hari atau dua hari sebelumnya, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki. Jadi di sini juga berlaku hukum bagi perempuan. Kadang digunakan lafaz rajul ya, karena ya, memang laki-laki biasanya sering digunakan sebagai takbir, ungkapan ya, untuk menggambarkan sesuatu. Kecuali rajul, kecuali seorang laki-laki. Masuk juga di sini perempuan kayaknya. Kecuali seorang laki-laki ya, kana yasumu sauman fal yasumhu, yang dia terbiasa berpuasa maka dia boleh berpuasa. Misalkan dia terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, kemudian pas pada tanggal 28 atau 29 Syakban itu jatuh pada hari Senin misalkan, apakah boleh dia berpuasa? Boleh. Dan tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Karena yang tidak boleh adalah orang yang sengaja melakukan saum sehari atau dua hari sebelum masuk waktu Ramadan, dalam keadaan dia sebelumnya bukan orang yang terbiasa berpuasa. Dia melakukan itu, saum sehari atau dua hari sebelum Ramadan, mimba bil ikhtiyat, karena hati-hati, khawatir jangan-jangan Ramadan sudah masuk. Karena tidak, bukan perkara yang asing lagi bahwasanya sering terjadi perbedaan terkhusus di Indonesia. Ada yang menyatakan tanggal 1 Ramadan misalkan hari ada tanggal sekian Masehinya, ada yang mengatakan tanggal sekian. Ada yang berinisiatif, ya sudah saya hati-hati saya puasa dari bulan ini atau dari hari ini. Maka seperti itu tidak boleh. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, "Lama kana asyam ibadatun mahdudatun bi waqtin muayyan." Karena sungguhnya saum adalah suatu ibadah yang mahdudah, yang memiliki batas-batas, memiliki aturan-aturan, biwaktin muayyan, dengan waktu tertentu. bulannya bulan Ramadan. Tidak dikatakan saum ya, yang diwajibkan ketika dia misalkan saumnya bulan bulan Syaban misalkan. La taqaddama 'alaihi kama la tata'akhir. Tidak boleh kita mendahului berpuasa sebagaimana tidak boleh mengakhirkan. Illa li udrin yabihu at-ta'khir, kecuali adanya udzur ya, yang membolehkannya. Karena minal hikmah asyariyah ayat al-jima al-abdu bihadat tahdid fala yataqaddamu alaihima bima yuhamu anhu fa'ala syai'an minha qabla waqtiha. Maka di antara hikmah syariyah, hendaknya seorang hamba dia berpegang dengan tahdid, dengan aturan ini. Tidak boleh mendahului berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Dikhawatirkan yuham, bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan ibadah qabla waqtiha, sebelum waktunya. Maka beberapa ibadah yang ditentukan waktunya tidak sah ketika dilakukan sebelum waktunya atau dilakukan setelah waktunya. Seperti sholat ya, tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Ada ibadah yang memang tidak ada aturan waktunya, seperti wudhu. Gak ada aturan misalkan wudhu untuk sholat maghrib harus dilakukan misalkan setelah masuk waktu maghrib. Tidak ada. Hatta pakai wudhu misalkan sholat subuh kalau dia memang belum batal, sah-sah saja. Nah, wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayataqaddama ahadun siyama syahri ramadhan bi saumi yaumin aw yaumain. Pada hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang untuk mendahului berpuasa pada bulan Ramadan satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan. Illa ayakuna lahu adah bisaumi yaumin muayyan, kecuali dia memiliki kebiasaan untuk berpuasa ya, di hari tertentu ya. Misalkan dia terbiasa saum Dawud ya, atau saum Senin Kamis pas kebetulan ya, bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka ini diperbolehkan. Larangan ini sifatnya litahrim, haram, inda kathiri minal ulama, menurut kebanyakan para ulama tidak boleh ya, haram hukumnya ya. Jangan kemudian kita dalam rangka gara-gara mimbabil ikhtiyab hati-hati dalam puasanya, misalkan tetapkan pemerintah hari Senin misalkan, sudah kita dari hari Ahad saja, maka tidak boleh. Kemudian di antara faedah hadis ini, jawazu sabqihi bi saumi salasati ayyam fa aktsar. Boleh mendahului berpuasa ya, di bulan Syaban 3 hari sebelum Ramadan atau lebih. Ya, karena hadis ini menunjukkan 1 atau 2 hari. Adapun 3 hari atau lebih boleh ya. Karena juga pada asalnya naam pada bulan Syaban diperintahkan kita untuk memperbanyak berpuasa. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahr Syaban illa qalila, bahwasanya beliau saum pada bulan Syaban kecuali sedikit sekali tidak melakukannya. Mayoritasnya beliau berpuasa di bulan Syaban. Nah, ini yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang pertama ini. Ini tidak bolehnya mendahului berpuasa Ramadan sehari atau dua hari sebelum waktunya. Nah, walaupun dalam rangka hati-hati ya. Karena syariat ini jelas insyaallah. Kemudian al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in huma 'alaikum faqdurulah. Dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihatnya, ini domir sini kembali kepada hilal, jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan jika kalian melihat hilal, ini yang pertama, jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, fa'aftiru, berbukalah. Fa'in humma alaikum, dan jika langit tertutup, jadi seseorang tidak bisa melihat hilal, faqdirulah, boleh faqdarulah, faqdurulah, boleh faqdirulah, maka sempurnakanlah. Ini maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, hadis ini membahas tentang bimadza yajibu ashum Ramadan wa fitruhu. Dengan apa seseorang memulai atau wajib berpuasa Ramadan dan dengan apa seseorang berbuka. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu ay idza absartumuhu ay hilal Ramadan. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat." Melihat dengan apa? Dengan mata. Hilal Ramadan, hilal Ramadan ini biru'yah. Kita katakan ru'yah, melihat. Maka berpuasalah. Fasumu ay fattada'u as-saum minal ghaddi. Maka berpuasalah kalian besok. Ya. Karena hilal dilihat kapan? Sebelum maghrib. Atau waktu maghrib. Dilihat hilal tersebut. Bulan baru tersebut. Maka besoknya berarti berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, ay hilal Syawal, hilal Syawal, faftiru, maka berbukalah. Ay fatruku as-sauma minal ghadi, ini tinggalkan berpuasa mulai besok. Artinya apa? Besoknya lebaran. Ketika melihat hilal bulan Syawal. Fa in humma satara ay hilal bi ghaimin aw nahwihi, jika hilal humma ini satar tertutup, tidak terlihat hilal, bisa jadi karena mendung atau yang sebagainya, faqdarulah bidomidal wa kasriha, boleh dengan dibaca faqdaru lahu atau faqduru lahu, maknanya adalah ablighuhu qadruhu, sempurnakan bulan tersebut, wa huwa tamamu salatina yauman, yaitu 30 hari sebagaimana juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Wa ugmi alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin. Jika tidak terlihat hilal, fa akmilu iddata sya'ban salasin, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Karena dalam Islam satu bulan itu imma 29 hari atau 30 hari. Tidak ada yang 28 dan tidak ada yang 31 hari. Yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaqo amra siyam wal fitri bi syai'in zahir ma'lumun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perintah berpuasa dan perintah berbuka itu dikaitkan dengan sesuatu yang zahir, yang maklum. Sesuatu yang zahir, yang nampak, yang diketahui. Yang setiap orang bisa melakukannya. Ya. Ini mayoritas orang yang normal bisa melakukannya. Orang yang buta jelas gak bisa. Kita berbicara orang yang normal. Hatta yakuna annasu ala bayinah min amrihim. Sehingga manusia di atas perkara yang jelas perkara mereka. Naam. Sesungguhnya kita mendapatkan ujian. Ya. Diuji diantaranya dengan hadis ini. Apakah kita mau mengembalikan perkara agama ini kepada suatu yang jelas, muhkam. Ya. Ataukah kita cenderung kepada akal-akal kita. Kita diuji. Ayat atau perintah tentang masalah saum dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesulitan bagi kita. Allah sebutkan di akhir ayat tentang masalah saum, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesusahan. Dan kata para ulama, termasuk dalam masalah ini adalah masalah penentuannya. Dalam masalah penentuan masuk atau keluarnya Ramadan. Mudah. Dengan suatu yang bayinah, yang jelas. Sehingga seorang yakin terhadap perkara tersebut. Wadzalika ru'yatul hilal syahr, yaitu dengan melihat hilal bulan. Dengan melihat ternyata ada hilal terlihat. Jelas enggak perkaranya? Jelas. Besok puasa. Kau tahu? Ya itu ada hilal terlihat. Nah. Kalau enggak terlihat bagaimana? Kita pun berjalan di atas sesuatu yang jelas. Kalau tidak terlihat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in ughmiya alaikum, fa in ghumma alaikum, faqdirulah. Jika hilal tersebut tidak terlihat, ya, maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Karena melihat hilal adalah malam 29. Ya. Apakah besoknya tanggal 30 atau tanggal 1? Misalkan hari ini tanggal 29 Syaban. Dilihat ru'yah. Kalau terlihat hilal, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak terlihat, berarti tanggal 30 Syaban. Nah. Ini. Allah kaitkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan masalah puasa dengan sesuatu yang zahir, yang maklum diketahui. Setiap orang mampu, bisa. Nah. Dan cukup khabar dari seorang yang thiqah. Seorang ketika dia melihat hilal, enggak perlu semuanya harus melihat. Orang yang dipercaya thiqah, dia mengabarkan bahwa dia telah melihat hilal, maka berlaku untuk semuanya. Perkara yang mudah dan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah. Faedah dari hadis ini adalah wujubu shaum Ramadan idza sabatat ru'yatul hilal syar'an. Wajibnya berpuasa Ramadan jika telah sabit, telah tetap ru'yatul hilal secara syar'i. Kemudian wujubu ikmali Sya'ban 30 idza hala ghaim aw nahwihi duna hilal Ramadan. Wajibnya menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya, ketika hilal tidak terlihat, tertutup. Kemudian yang keempat, wujubul fitr idza tsabata ru'yatul hilal Syawal syar'an. Demikian juga wajibnya seorang berbuka ketika telah melihat hilal bulan Syawal. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah ibtul i'timad ala qawli al-hisab fi dukhul syahr. Batilnya ya, pegangan orang yang berpegang dengan hisab ketika masuk dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Sekali lagi, karena masuk dan keluarnya bulan Ramadan, dengan jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alliku biru'yah, ya, dikaitkan dengan ru'yah, dengan melihat. Adab hisab, ya, antum hisab, jangankan penentuan Ramadan tahun ini atau tahun depan, 100 tahun yang akan datang mereka bisa melakukannya. Itu kalau dengan hisab sudah ketahui tahun 2100 misalkan, dan hisab bisa dilakukan. Nah, dan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan pendapat mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyebutkan bahwasanya dikaitkannya berpuasa atau berbuka adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, bukan dengan hisab falaki, dengan hisab perkiraan perbintangan. Oh, bintang sudah segini, gini, gini, gini, gini. Kenapa? Kan ahlul falak sendiri ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada menentukan masuknya bulan Ramadan tanggal segini, yang ini tanggal ini. Dasarnya apa? Hisab. Hisab kami, menurut kami begini, begini, begini. Menurut penanggalan kami gini, gini, gini. Ahlul hisab sendiri ikhtilaf, terjadi perselisihan. Apakah dengan ru'yah terjadi perselisihan? Pada asalnya tidak. Nah, pada asalnya tidak. Seseorang yang melihat hilal, selesai permasalahannya. Hilal sudah terlihat. Nah, cuma mungkin dikembalikan apakah orang tersebut dianggap stiko atau tidak, kan gitu. Yang menjadi dasar ikhtilaf, dipercaya atau tidak. Tetapi ketika orang tersebut dianggap thiqah, dipercaya, selesai sudah. Ketika terlihat hilal, ada yang melihat, maka telah tetap, telah masuk waktu Ramadan atau waktu Syawal. Kalau tidak, ya tentu belum masuk. Adapun dengan hisab, maka ibtal qaul, batil qaul ini. Ya. Dan para ulama telah menjelaskan kebatilan qaul ini, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan juga sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antara dalil mereka bahwasanya ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wala yusaddu dina illa ghalabah, tidaklah seorang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Apakah setiap orang mampu menentukan penetapan masuknya Ramadan atau Syawal dengan hisab? Apakah setiap orang mampu? Tidak. Mayoritas mungkin kita enggak mampu dengan hisab falaki. Belum tentu kita mampu. Harus mungkin belajar ilmu falak ini sebagainya. Ini sa'ubah, berat. Memberatkan umat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengaitkan masalah berpuasa Ramadan dengan perkara yang mudah. Ya. Yuridullah bikumul yusr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan, termasuk dalam masalah penetapannya. Nah. Kemudian ana mangin faroda bi ru'yatihi fi birin wa nahwihi lazimahul amal bi muqaddar ru'yatihi. Barang siapa ada yang melihat ru'yah, melihat hilal, maka lazimahu al-amal bi muqtadha'i ru'yatihi, maka wajib dia beramal dengan maka dia beramal dengan konsekuensi dari dia melihat tersebut. Ini kalau dia misalkan tinggal sendirian bukan dalam suatu naungan pemerintah, kemudian dia melihat hilal. Adapun masalah penetapan masuknya Ramadan dan keluar Ramadan adalah diantara amal-amal jama'i, ya, yang diatur oleh negara biasanya kalau amal jama'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumukum yauma tasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Saum kalian adalah di mana manusia berpuasa, dan berbuka kalian adalah di mana manusia berpuasa. Nah, ini kaitannya masalah saum tidak sendiri-sendiri, ya. Perkara yang sifatnya jama'i. Ada amalan-amalan yang sifatnya jama'i. Ya. Salat Jumat, amalan sifatnya jama'i, enggak bisa didirikan sendiri-sendiri. Ada yang mengaturnya. Termasuk berpuasa, masuknya penentuan masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, ini pun termasuk amal jama'i. Termasuk jihad fisabilillah, ini pun amalan jama'i yang di sana ada yang mengaturnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang penatal kita akan membaca kembali bab-bab terkait dengan masalah hukum-hukum siam. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.